إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها معاشر المسلمين Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabatnya, la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yaftahullahu ala yadayhi. Pada perang Khaybar atau menjelang perang Khaybar, beliau menyatakan, benar-benar aku akan memberikan bendera kepemimpinan ini menjadi panglima perang dalam Khaybar nantinya kepada seorang laki-laki yang satu dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala serta Rasulnya cinta kepadanya, dan Allahu tabaraka wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada pasukan ini melalui tangan dia sebagai panglima perangnya. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka berbincang-bincang semalaman suntuk, dan setiap orang berharap untuk dialah yang akan diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bendera kepemimpinan tersebut. Masalahnya adalah bukan mereka orang-orang yang mengejar kedudukan, bukan mereka orang-orang yang berebut kepada kekuasaan, tetapi karena tiga perkara yang sudah disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa orang tersebut Allah bongkar yang tersimpan dalam hatinya dari kejujuran cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta yang kedua Allah dan Rasulnya benar-benar cinta kepadanya, dan yang ketiga Allahu tabaraka wa ta'ala akan memberikan kemenangan bagi pasukan ini melalui tangan orang yang akan ditunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Umar radhiyallahu ta'ala an, belum pernah selama hidupku aku mendambakan yang namanya kepemimpinan, yang namanya menjadi seorang pemimpin, kecuali di waktu itu sekali lagi karena tiga perkara yang sudah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keesokan harinya ketika para sahabat berkumpul di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam dengan masing-masing setiap orang berharap agar ia diberikan bendera oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, aina Ali ibn Abi Talib, di manakah Ali ibn Abi Talib? Maka mereka menyatakan, ya Rasulullah, kedua matanya sedang sakit. Subhanallah, ada hikmah yang sangat besar di sini tentang ketetapan takdir Allah yang pasti terjadi. Seorang yang tidak tahu tentang cerita apa yang sedang terjadi dan tidak berharap dalam dirinya, ternyata dialah orang yang kemudian ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di manakah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Maka mereka menyatakan, wahai Rasul, kedua matanya sedang sakit. Maka Rasul minta didatangkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka datanglah sahabat Ali radhiyallahu ta'ala an, lalu kemudian Rasulullah meludah kepada kedua matanya yang sedang sakit. Maka tiba-tiba dengan serta-merta di saat itu pula kedua mata tersebut sembuh seperti belum pernah merasakan sakit, karena barakah dari ludah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, maka hadis ini sedang menjelaskan tentang satu perkara besar tentang penetapan sifat kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kecintaan Allah azza wa jalla sesuatu yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dicinta dan Allah subhanahu wa ta'ala pun mencinta. Namun masalahnya adalah, kata para ulama, laisal ibratu an tuhibballah walakinnal ibrata an yuhibbakallah. Bukanlah menjadi ukuran, bukan menjadi pedoman dan standar engkau mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi masalahnya adalah yang menjadi standar, menjadi pedoman adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadamu. Jangan sampai ternyata ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, seorang mengaku cinta kepada Allah, ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Seorang yang mengaku cinta kepada Allah, ternyata cintanya cinta buta. Jangan sampai ternyata sebagaimana kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang mereka menyatakan Allahu Azza wa Jalla, gambarkan ucapan mereka di dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata kaum Yahudi dan kaum Nasrani, kami ini adalah anak-anak Allah subhanahu wa ta'ala dan kekasih-kekasih Allah. Maka Allah azza wa jalla bantah, Allah bantah ucapan batil mereka dengan menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bidhunubikum, qul falima yu'adzibukum bidhunubikum, katakan kepada mereka, lalu kenapa ketika kalian mengaku cinta kepada Allah atau kalian mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengazab kalian disebabkan dosa-dosa kalian? Bukankah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum Yahudi, di antara mereka ada orang-orang yang Allah sambar mereka dengan petir, dengan halilintar, dalam kondisi mereka menyaksikannya dengan mata kepala mereka. Bukankah di antara mereka ada orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala merubah mereka, wujud-wujud mereka, badan-badan mereka menjadi kera dan babi-babi? Maka ini sekali lagi menunjukkan bahwa sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak cinta kepada mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka sekarang pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya dan kiat yang harus kita jalani, sebab yang harus kita tempuh dalam rangka meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diantara sebab tersebut adalah yang pertama, tajridul mutaba'ah li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, memurnikan sikap pengikutan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunduk kepada perintah Rasul, cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Allah katakan tentang kaum musyrikin yang dikatakan para ulama, idda'a qaumun mahabbatallah fa anzalallahu ta'ala ayatal mihnah. Satu kaum dari kaum musyrikin, mereka mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan ayatul mihnah, al-mahabbah dengan al-mihnah. Pada penulisannya semua hurufnya sama, semua hurufnya sama kecuali pada satu titik nun dengan ba'nya. Al-mahabbah, al-mihnah. Ini kecintaan, ini ujian. Mereka mengaku cinta kepada Allah. Maka Allah menurunkan ayat sebagai ujian untuk mengukur seberapa besar dan seberapa benarnya pengakuan dan kejujuran cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan sekedar menunjukkan bahwa kejujuran kalian atau kebenaran ucapan kalian jujur ketika mengaku cinta kepada Allah. Di sisi yang lain ternyata Allah Azza wa Jalla katakan, yuhibbukumullah, satu, Allah akan cinta kepada kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana siapapun di antara kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah sebagai barometernya, sebagai bizannya, sebagai ukurannya. Tunduk patuh kepada Rasul, mengikuti sunnahnya, cinta kepada sunnahnya. Jangan sampai ternyata barakallahu fikum, kita melakukan perbuatan-perbuatan di luar yang disyariatkan Nabi. Ternyata kita melakukan amalan-amalan dari jenis perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena seorang yang melakukan perbuatan bid'ah, maka bukan menunjukkan dia cinta kepada Rasul, tapi menunjukkan dia benci kepada Rasulnya. Bagaimana tidak? Konsekuensi yang disebutkan al-Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, beliau menyatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan bid'ah dalam agama Islam lalu ia memandangnya sebagai perbuatan baik, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah, bahwa ternyata masih ada kebaikan yang belum diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dusta. Atau mungkin ada kebaikan yang tidak diketahui Nabi lalu dia mengetahuinya, maka itu juga sama-sama dusta. Dia berada di antara dua perkara yang sama-sama pahit. Fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu taala mendasarkan ucapannya dengan menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat yang kaum Yahudi bayangkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang menunjukkan tentang kesempurnaan Islam. Seorang Yahudi pernah datang kepada sahabat Umar Ibn al-Khattab, ayatan fi kitabikum taqra'unaha, lau nazalat alaina ma'asyaral yahud laja'alna dhalikal yawma idan. Ada satu ayat yang selalu kalian baca dalam kitab kalian, yang seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, maka niscaya kami menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya, sebagai hari besar, hari berbahagia, hari kebanggaan, hari kebesaran mereka. Mereka tahu tentang kadar yang ada dalam ayat tersebut. Allah telah menyempurnakan agamanya, Allah ridha bagi mereka. Tapi ternyata kaum muslimin yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, mereka sendirilah yang telah menginjak-injak kehormatan agamanya, yang mengklaim ada kekurangan pada kesempurnaan agamanya. Maka ini sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan menunjukkan kita cinta dengan sebenar-benar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla, perkara yang kedua yang dengannya seorang hamba bisa meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yaitu tentang perbuatan atau amalan-amalan sunnah yang akan melahirkan atau mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah setelah kita menjaga perkara-perkara yang wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla katakan, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku yang lebih aku cintai daripada dia mendekatkan diri kepada aku dengan amalan yang wajib. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Dan apabila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku penglihatannya yang dengannya dia melihat. Aku adalah tangannya yang dengannya dia bertindak. Dan aku adalah kakinya yang dengannya dia berjalan. Kata para ulama, maksud dari beberapa penggalan kalimat tadi tentang beberapa anggota tubuh kita, pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki, bukan menunjukkan Allah menyatu, melebur, menjadi satu dengan jasad kita, tidak. Tetapi maksudnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada anggota tubuh tadi. Allah akan bimbing dia dalam perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Buktinya Allah katakan, wala in sa'alani la'u'tiyannah, kalau dia minta kepadaku akan aku beri. Wala in sta'adhani la'u'idhannah, dan jika dia minta pelindungan kepadaku pasti akan aku lindungi dia. Barakallahu li walakum ونفعني وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Perkara yang lainnya yang dengannya seorang hamba akan bisa meraih kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala adalah banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu bersuci. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna allaha yuhibbut tawabin wa wallahu inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang suka bertaubat dan Allah subhanahu wa ta'ala pun cinta kepada orang yang senantiasa bersuci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukanlah menjadi ukuran kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba bahwa sang hamba itu tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Bukan orang yang pernah terjatuh ke dalam kesalahan. Tapi Nabi menyatakan bahwasanya manusia yang memang banyak terjatuh ke dalam kesalahan, sebaik-baik mereka adalah orang yang suka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi menyatakan seandainya ada satu kaum yang mereka belum pernah berbuat maksiat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan membinasakan kaum tersebut. Lalu kemudian Allah ganti dengan kaum yang lain, yang mereka selalu berbuat dosa, tetapi mereka juga selalu dan senang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah itu lebih senang, lebih bahagia dan lebih cinta kepada taubatnya seorang di antara kalian daripada kebahagiaan dan kesenangan dia tatkala sang hamba tadi berada di padang pasir yang luas sekali tanpa ada satu manusia pun di sana. Bersamanya ada kendaraannya dan bahan makanan serta minumannya. Ternyata subhanallah, secara tiba-tiba kendaraannya yang di sana ada bahan makanan dan minumannya hilang darinya pergi. Sementara tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada sungai, tidak ada sumur, tidak ada buah-buahan apapun. Dia duduk atau berbaring di sebuah pohon menunggu datangnya kematian. Bagaimana tidak? Apa yang dia tunggu? Tidak ada manusia, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada kendaraan. Yang dalam benaknya adalah kematian, kematian, kematian. Tetapi ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara tiba-tiba dia mendapati kendaraan itu masih lengkap dengan bahan makanan dan minumannya berada di sampingnya. Maka dia bersegera merebutnya. Bersegera merebutnya dan mengambilnya. Sembari menyatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah. Engkau hambaku, aku Tuhanmu ya Allah. Kata Nabi menyatakan, akhfa'a min syiddatil farah. Dia salah ucap. Karena begitu gembiranya dia mendapatkan apa yang sudah hilang darinya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala lebih cinta dan lebih bahagia dengan taubat kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan gambaran orang yang hampir mati tadi. Karena hilang semua yang sudah ada pada dirinya. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita semua. Termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa menerapkan apa-apa yang dengannya akan bisa melahirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan itu batasannya. Yang lain suka bersuci. Yang lainnya adalah luzumut taqwa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Dan sekian banyak perkara yang dengannya seorang hamba bisa meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة